wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Pada pertemuan terakhir telah kita baca keterangan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala terkait dengan tanda-tanda kaum munafik. Yang pertama adalah berkhianat, tidak menunaikan amanah, tanggung jawab, kewajiban yang dibebankan kepadanya, baik terkait dengan dirinya sendiri, itu amanah dari Allah, terkait dengan harta, terkait dengan keluarga, terkait dengan kehormatan semua, atau terkait dengan pekerjaan, semua amanah yang diamanahkan kepadanya, terkait dengan barang milik orang lain, dia tidak menunaikan amanah. Ini termasuk dari sifat munafik, berkhianat, tidak menjalankan amanah, baik terkait dengan hak Allah ataupun terkait dengan hak manusia. Kemudian yang kedua adalah al-kadzib, berdusta, mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Ini juga sifat yang tercela, yang sudah pernah kita singgung pada hadis sebelumnya, betapa besar dampak dari kedustaan. Hadis pas sebelum ini, hadis yang ke-17, bahwasanya kedustaan itu adalah sumber dari berbagai dosa, berbagai maksiat, berbagai kerusakan berawal dari dusta. Dan ini termasuk sifat yang terbesar dari kaum munafikin, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya kaum munafik adalah orang-orang yang benar-benar berdusta. Oleh karena itu muslim, orang muslim wajib baginya untuk menjauhi dari sifat dusta. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hatilah dari dusta. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wasalisatu, sifat yang ketiga, sifat-sifat munafik, sifat-sifat yang zahir, yang tampak, yang berdampak kalau terus-menerus dilakukan, tidak dibersihkan dari dirinya, bisa menyeret kepada sifat kenifakan, sifat nifak i'tiqadi, kalau ini nifak amali, yang bisa berdampak kepada nifak i'tiqadi yang berakibat keluarnya dia dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-8, qala hafizallah, khalful wa'idi wa naqdu al-uhudi wal qadari. Wal-ghadaru atau ghadru, semakna khalful wa'ud, mengingkari wa'ad, perjanjian, atau membatalkan kesepakatan. Wal-ghadru, semakna dengan itu ya melanggar perjanjian, adanya perdamaian, perjanjian, kesepakatan antara dua pihak atau lebih, kemudian dia tidak menunaikan, tidak menjalankan. Ini termasuk sifat yang sangat tercela, bukan hanya sifatnya kaum munafik, bahkan ini juga termasuk dari sifat kaum Yahudi, orang-orang Yahudi melanggar perjanjian. Wa dzalika min asna'il akhlaqi wa ardhaliha. Nah, sifat ini termasuk dari sifat yang asna', akhlak yang paling buruk. Wa ardhaliha, akhlak yang paling rendah, paling hina. Kalau itu merupakan akhlak, sifat yang paling buruk, maka tentunya dampaknya, akibatnya juga paling buruk di dunia, demikian pula di akhirat. Semakin buruk, semakin jelek, semakin hina sifat itu, dampaknya juga semakin besar. Wa kafa bihi syarran, cukuplah melanggar perjanjian itu termasuk dari kejelekan, cukup dianggap jelek. An yakuna min awaqibihi, di antara akibat dari sifat pengkhianatan ini, maradun nifaqi, penyakit kenifakan. Ya. Ada dalam kalbu manusia dua penyakit kalbu, marad syubhat dan marad syahwat. Ya. Penyakit syubhat ini bisa ditepis dengan ilmu. Ya, kemudian marad syahwat, dia tahu ilmu, dia tahu hukumnya, wa isnu haram, itu dimurkai Allah, namun karena syahwat, syahwat tendensi dunia, tendensi kepentingan pribadi, kedudukan di bawah, tahu ilmunya, ya. Namun karena penyakit syahwat, ya, syahwatnya, maka ini ditepis dengan takwa. Ini dua penyakit yang sangat berbahaya. Nah, yang Allah singgung dua penyakit itu, yang pertama terkait dengan penyakit kalbu yang ada dalam diri kaum munafikin di awal-awal surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun wa zadahumullahu maradun, dalam kalbu-kalbu mereka ada penyakit dan semakin besar penyakitnya. Nah, kemudian yang kedua pada surat Al-Ahzab, marad syahwat. Ya. Terkait dengan syahwat laki-laki terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya. Nah, ini dua penyakit yang sangat berbahaya. Jadi dua penyakit itu berdampak pada penyakit-penyakit yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kita masing-masing perhatikan hal tersebut pada diri kita. Karena selama kita hidup di dunia gak akan lepas dari dua penyakit itu. Ya, kadang seorang bisa selamat dari satunya, gak selamat dari yang lain. Ya, orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia hidup, maka enggak aman dari dua penyakit itu. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaum yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Ini nifak amali bisa menyeret kepada nifak i'tiqadi. Penyakit luar bisa berdampak kepada penyakit dalam. Penyakit luar, penyakit yang tampak berubah menjadi penyakit yang dalam, dalam dirinya. Maka fa'aqabahum, Allah timpakan pada diri mereka kenifakan dalam kalbu-kalbunya. Jadi munafik. Allah timpakan kenifakan dalam kalbu, nifak dalam kalbu. Ya. Banyak sudah mendarah daging. Ila yaumi yalqaunahu, hingga hari bertemunya mereka dengan Allah. Kenapa Allah timpakan kemunafikan? Dalam surat At-Taubah Allah sebutkan sifat-sifat munafik, wa minhum, wa minhum, wa minhum. Di antara mereka sebutkan itu beberapa sifat kaum munafikin. Nah, hingga hari pertemuan mereka dengan Allah. Sebabnya apa? Bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Disebabkan mereka akhlafu, melanggar Allah Subhanahu wa taala apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ya, melanggar. Sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, taubat. Nah, dan disebabkan karena mereka yakdzibun, berdusta. Sebab sesuatu yang sifatnya zahir, dusta yang disinggung dalam hadis ini, dusta melanggar janji yang dikatakan para ulama sebagai nifak amali. Nifak amali, nifak yang berupa amalan. Namun kalau terus-menerus dilakukan itu menyeret kepada apa? Fa'aqabahum, Allah timpakan kepada mereka kenifakan dalam kalbu. Kenifakan dalam kalbu, ini yang sangat berbahaya. Fahdhar minal inhidari ila hadzal khuluqi al-haqiri. Maka beliau memberikan nasihat kepada kita, hati-hatilah dari al-inhidar, terperosok pada akhlak ini. Dulunya masya Allah dia jujur, dia adalah orang yang amanah, dia orang yang mengatakan sesuatu dengan kenyataannya, dia menjaga perjanjian. Namun sedikit demi sedikit, enggak diobati, enggak dibenahi, terus masuk ke dalam dirinya. Maka kata beliau, fahzar, hati-hatilah dari terperosok ke dalam akhlak perilaku yang hakir, yang hina. Nah, wahris 'alal wafa'i bil wa'di, maka bersemangatlah untuk menunaikan perjanjian. Kalau perjanjian, kesepakatan, perdamaian, membuat ketentuan, ya, hal yang sudah disepakati ditunaikan. Wahris 'alal wafa'i bil wa'd. Wahtirami al-ahdi, demikian pula semangatlah untuk menghormati perjanjian, kesepakatan. Sudah dimusyawarahkan, sudah dirapatkan, sudah di apa istilah dirundingkan dengan baik, tidak dihormati, tidak dihargai. Wahtirami al-ahdi, memuliakan, menghormati perjanjian. Hatta takuna min ulil albab, sehingga engkau termasuk dari orang-orang yang punya lub, punya akal pikiran jernih, punya akal pikiran sehat, menjadi termasuk orang-orang yang cerdas. Ya. Allah mengatakan alladzina yufuna bi'ahdillah, mereka ya adalah orang-orang yang menunaikan janji-janjinya kepada Allah. Beriman, bertakwa, beramal saleh, berta'awun, berdakwah, memiliki akhlak yang mulia dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang menunaikan janjinya kepada Allah. Wala yanqudun al-mithaq, dan tidak melanggar perjanjian. Ya. Ingat, kata Syekh rahimahullah ta'ala hayyan mayyita, di sini min asna'il akhlak. Pastinya melanggar perjanjian itu termasuk dari akhlak perilaku yang paling hina, paling rendah. Ya. Minimal apa? Ketika seorang melakukan itu dalam keadaan tahu ilmunya, apa? Minimal menunjukkan bahwasanya imannya turun, ya, melorot, anjlok. Kenapa sampai dia melakukan tindakan perilaku munafik? Turun imannya. Kita tahu iman yazidu bi ta'ati wa yanqusu fil ma'siyah, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ini bukan maksiat biasa ini. Asna' al-akhlaq wa ardhaliha. Termasuk dari perilaku yang paling rendah, paling hina. Qala warabi'ah yang keempat. Al-fujuru fil mukhasamati wa adamu al-wuqufi 'inda al-haqqi wa huwa wizrun kabirun wa jurmun khadirun. Al-fujur fil mukhasama, melampaui batas dalam perdebatan, dialog, ya, berbincang-bincang. Fujur, melampaui batas, berlebihan, penghinaan, pelecehan dalam berdialog, dalam berdebat. Wa adamu al-muquf, dan tidak mau menerima kebenaran. Wa adamu al-muqufi 'inda al-haq. Dijelaskan yang benar semacam ini tendensi pribadi, kepentingan pribadi. Nah, bahkan termasuk perkara yang bisa menghalangi seorang masuk ke dalam surga. Apa itu? Batarul haq. Menolak kebenaran. Nah, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk ke dalam surga orang yang dalam dadanya, kalbunya terdapat penyakit kesombongan. Apa kesombongan? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Tidak mau tunduk menjalankan kebenaran tersebut dan merendahkan orang lain, merasa dirinya paling pandai, paling cerdas, paling bagus idenya. Nah, dan lain sebagainya, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Kalau bukan dia, enggak akan berjalan, enggak akan berhasil. Kalau bukan dia, enggak akan ini dan itu. Batarul haq wa ghamtun nas. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dari penyakit kesombongan, penyakit kalbu. Ya. Wa huwa wizrun kabirun. Ini termasuk dari dosa besar. Termasuk dari dosa besar. Kenapa? Ya, termasuk dari sifat munafik. Idza khasama fajaru. Wa jurmun khatirun, termasuk dari dosa yang sangat berbahaya. Ya. Dosa yang sangat berbahaya, ibaratnya penyakit kronis, penyakit yang sangat membahayakan orang yang tertimpa penyakit itu. Buktinya kata beliau, ya juru ila mafasida azimatin, akan menyeret, penyakit itu akan menyeret kepada kerusakan-kerusakan yang besar. Kerusakan-kerusakan besar. Maka sepatutnya bagi kita, kalau kita na'udzubillah min dzalik ingin berbuat ini, berpikir ini loh dampaknya. Dampaknya kayak gitu. Akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar. Menimpa dirinya, menimpa keluarganya, masyarakatnya. Akan menyeret kepada kerusakan-kerusakan yang besar. Min istibahatil amwali wal a'radi. Apa itu? Menghalalkan harta. Harta orang dianggap dia halal. Kenapa? Karena anggap dia enggak punya hak terhadap harta itu. Wal a'radi, demikian pula menghalalkan kehormatan orang lain. Ya, dia siap berdusta, dia siap curang dalam perdebatan, dalam misalnya lagi persidangan. Nah, harta yang bukan hartanya, dia siap untuk mengambilnya, merampasnya. Orang yang miliki kemuliaan, kehormatan, dia jatuhkan. Sampai semacam ini. Orang yang fujur, yang berlebihan, melampaui batas, tidak mau menerima kebenaran, ya, dalam perdebatan, dialog, dalam persengketaan. Bersengketa, namun dia enggak jujur. Namun dia enggak bertakwa kepada Allah. Ujung-ujungnya apa? Menghalalkan harta orang lain, kehormatan orang lain. Ya, kerusakan sangat besar. Berikutnya, ya, menyeret kepada kerusakan-kerusakan yang sangat besar, diantaranya min di sini tabiyyah min di antaranya ismin istibahatil amwal menghalalkan harta orang lain wal a'radi kehormatan orang wa jahdi hukukil akharin mengingkari hak-hak orang lain diingkari. Kemudian wa ilsaqi at-tuhami adh-dhalimati bihim, ya, menempelkan tuduhan-tuduhan zalim terhadap mereka lawannya, dituduh dengan tuduhan kezaliman. Enggak benar tuduhannya. Dia rela kayak gitu. Wa muharabati du'ati ilal haqqi, bahkan bukannya itu, ya, dia efeknya memerangi para penyeru kebenaran. Ya, memerangi para penyeru kebenaran. Coba lihat sekarang fitnah yang terjadi di saat ini, akhir-akhir ini kan gitu. Fitnah yang dikobar oleh Musa Fikun. Ya. Banyak sekali. Di antara buktinya masalah harta, masalah kehormatan, masalah hak, masalah dakwah. Banyak sekali yang terdampak di situ. Nah, idza khosama fajara. Nah, suatu yang dia ucapkan, suatu yang dia jelas-jelas lakukan, diingkari. Dia enggak mengakuinya. Yang mana dampaknya, efeknya menghalalkan harta orang lain, kehormatan orang lain jatuhkan, menghalangi dakwah ilallah azza wa jal. Qala wa saddin nasi 'anil haqqi wal huda was-suluki bihim. Sadd, ya, menghalangi manusia dari kebenaran. Ya. Menghalangi manusia dari kebenaran. Sebenarnya dia ingin mengikuti kebenaran orang tersebut karena adanya fujur. Ya. Adanya kecurangan, sikap melampaui batas, dia jatuhkan kehormatan para dai, para ulama. Manusia akhirnya menjauh. Menghalangi manusia dari kebenaran dan petunjuk. Wasuluki bihim, dan menghalangi manusia untuk berjalan dengan mereka ahlul haq. Fi masaliki al-ghiwayati ar-rada. Atau nah, wasuluki bihim fi masaliki al-ghiwayati war-rada. Nah, demikian juga menyeret, yaitu menyeret manusia untuk berjalan bersama mereka, orang-orang dusta itu, pada jalan-jalan penyimpangan dan jalan-jalan kehancuran. Nah, fakam min amwalin ustubihat, betapa banyak harta benda yang dihalalkan. Nah, Syekh Hafizullah Ta'ala dengan keilmuannya, dengan waroknya, ketakwaannya, menulis hal semacam ini menunjukkan apa? Tahu kejadian semacam itu. Selain bukan fitnah zaman ini, Musa'afiqah fitnah pertama, sudah ada fitnah-fitnah sebelumnya. Yang di situ akibatnya, dampaknya semacam ini, di antara dampaknya, ya? Di antara dampaknya, harta benda manusia dihalalkan. Wa'aradin untuhikat. Demikian pula betapa banyak kehormatan manusia untuhikat. Dijatuhkan, dilecehkan. Wadima'in uriqat. Demikian pula betapa banyak darah-darah manusia ditumpahkan. Bisababi fujuril munafiqina fi khusumatihim. Disebabkan oleh fujur, kefajiran-kefajiran kaum munafik di dalam khusumatihim, perdebatan, perbincangan dialog mereka, kedustaan-kedustaan mereka. Fakam min muridin lil khairi sadduhu an suluki as-siratil mustaqimi. Betapa banyak orang yang menginginkan kebenaran, ingin dapat ilmu, ingin beramal, ingin berdakwah, ingin menginginkan kebenaran, kebaikan, mereka halangi dari jalan untuk menempuh jalan yang lurus, dihalangi oleh mereka. Baik, wattiba'il haqqil qawimi, dihalangi untuk mengikuti kebenaran yang lurus tersebut. Dampaknya luar biasa. Menghalangi manusia dari jalan yang lurus yang akan mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaulal fujur fil khusumati maraita mu'dhamal muslimina multazimina manhaj Allah. kalaulah bukan karena fujur, ya, melampaui batas dalam perdebatan, dalam dialog, tidak jujur, tidak berlaku adil, ya, dalam menyampaikan aspirasi, ide, keinginannya. Niscaya engkau melihat mayoritas kaum muslimin akan berpegang teguh dengan manhaj Allah. Nah, kalau mereka jujur, secara khusus dakwah salafiyah, mereka jujur bersikap terhadap dakwah salafiyah. Kalau jujur, demikian pula berlaku adil, menjelaskan kebenaran. Mereka mengerti, tahu bahwasanya agama Islam yang benar adalah yang dibawa oleh salafus saleh. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun karena tindakan fujur fil khusumah, ya, ada tendensi-tendensi dunia, hawa nafsu, kedudukan, pengikut, harta, akhirnya mereka berlaku apa? Tidak adil. Ya, tahu kebenaran itu agama Islam yang benar, dakwah salafiyah, Quran, Sunnah dengan Muhammad Salaf. Namun ketika dia misalnya mau mendukung itu, membela itu, mengajak kaumnya, dia enggak punya lagi, dia enggak mendapatkan lagi apa yang dia inginkan, dia dapatkan selama ini. Merasa kepentingannya terganggu, kepentingannya tertahan, kepentingannya enggak mulus, enggak bisa berjalan. Akhirnya apa? Fujur, berdusta ini, menjatuhkan itu, menimbulkan fitnah. Nah, niscaya engkau melihat mayoritas kaum muslimin berpegang dengan manhajnya Allah. Muqtafina sabilal mu'minina minas salafis salihin. Muqtafin tenqafa yaqfu. Muqtafin, niscaya mereka akan mengikuti jalan kaum mukminin dari kalangan salaf saleh. Ya. Nah, mereka mengerti, memahami. Sekian dari mereka tahu bahwasanya jalan yang benar adalah dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengembalikan kepada prinsip-prinsip salaf, aqidatan, ibadatan, manhajan, sulukan, akhlakan, ya, akidah, iman, ibadah, manhaj, muamalah. Ya, ada di sana, telah diajarkan. Sehingga kata Imam Malik rahimahullah, la yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan bagus, tidak akan berhasil urusan umat ini, umat Islam, di zamannya Imam Malik, kita bayangkan. Di zamannya Imam Malik, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya, di zamannya Imam Malik tidak akan berhasil, tidak akan bagus dakwah apapun, urusan apapun dari umat Islam ini, kecuali dengan menjalankan apa yang menjadikan bagusnya umat terdahulu, yaitu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya. Coba kurun waktu 23 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, menjalankan wahyunya, bisa mengubah dunia. Yang diubah bukan hanya negeri Arab, ya, bukan hanya Mekah Madinah, bisa mengubah wajah dunia. Minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, diantarkan kepada tauhid dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, mari kita semuanya, alhamdulillah diberikan taufik hidayah mengerti dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah. Tentu kita semua berharap bisa istiqamah dalam dakwah ini. Nah, sebenarnya hakikatnya kita itu yang butuh kepada dakwah, kepada ilmu, bukan dakwah yang butuh kepada kita. Kita yang butuh sebenarnya. Ya. Terlebih khusus, ya, kita membutuhkan kepada ilmu. Semakin besar tanggung jawab, mas'uliyah, tanggung jawab kita, amanah yang kita berikan, baik terkait dengan pribadi kita, keluarga kita, terkait dengan masyarakat, semakin besar tanggung jawabnya, pahalanya juga besar, namun juga semakin besar juga tantangannya, kan gitu. Maka demikian pula harus dibarengi dengan bekal yang semakin besar pula, ya, besarnya semakin besar pula iman dan takwa kita. Godaannya semakin tinggi, semakin besar. Benar kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal-amthal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul. Lalu berikutnya ada berikutnya. Orang yang mendukung dakwanya para nabi, rasul, para ulama, maka juga ujiannya semakin besar. Maka bekal ilmu dan takwa juga harus semakin besar, semakin kuat. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat, semakin tinggi, semakin besar tanggung jawabnya, juga semakin besar godaannya. Dan sampai sudah tinggi mulai naik-naik, roboh, hancur. Kenapa? Karena tidak memiliki pondasi-pondasi yang kuat. Nah, kita juga mengerti, semakin lama, semakin dekat dengan hari kiamat, maka semakin besar pula cobaannya. Ya, dan semakin rusak keadaan manusia. Maka bekalnya adalah dengan ilmu dan takwa. Ilmu dengan terus-menerus kita semangat menghadiri majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, istihdhar istilahnya, apa, bawa bukunya, kemudian ditulis faedah-faedahnya, bukan hanya sekedar lewat atau menganggap wah ini sudah sering terulang. Nah, itu hati-hati dari hal semacam itu. Penting bagi kita semuanya untuk memperbaiki diri-diri kita, ya, dengan ilmu dan amal, kemudian memperbaiki orang lain dengan dakwah dan sabar. Jangan sampai kita ingin memperbaiki orang lain turut andil terhadap hal-hal yang lainnya, manfaat bagi orang lain, bagi dakwah, sementara kita tidak memperhatikan hak-hak kita dan tanggung jawab diri kita masing-masing. Nah, itu yang paling pokok. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita baca al-hadithu at-tasi'a asyara. Hadis yang ke-19, angka dari 11 sampai 19 itu susunannya khamsata asyar. Susunannya itu fathah-fathah. Nah, baik menunjukkan jumlah ataupun urutan. Baik posisinya itu fi mahalli raf'in atau nasfin atau jarin. Nah, fathah semua, fathah-fathah. Kecuali 12. Isna sama isnai, isnata isnatai, ya itu. Yang lainnya susunannya fathah fathah, at-tasi'a asyara, fathah fathah. Terus kalau menunjukkan urutan, urutan itu menggunakan wazan fa'il, al-hadithu at-tasi'a asyara, hadis yang ke-19. Kalau menunjukkan urutan menggunakan wazan fa'il. Nah, ijtinabu al-mubiqati, menjauhi al-mubiqat, al-muhlikat, perkara-perkara yang menghancurkan. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtinabu as-sab'a al-mubiqati, hati-hatilah dari 7 perkara yang menghancurkan. Menghancurkan bukan hanya menghancurkan bangunan, bisa menghancurkan agama, menghancurkan amalan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, ya Pak. Ketika Nabi SAW memberitakan itu, para sahabat enggak kemudian sekedar lewat hati-hati dari 7 perkara, namun mereka perhatian, hati-hati dari 7, ada apa? 7 tersebut, apa itu? Wahai Rasulullah, apa itu? Apa 7 perkara menghancurkan? Qala asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Qala wassihiru, 2 sihir. 3 wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklu riba, memakan riba. Wa aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim. watawalli yaumaz zahfi, ya lari dari medan pertempuran. Faqadfu al-muhsanatil ghafilatil mu'minati, menuduh al-muhsanat wanita-wanita yang terjaga, al-ghafilat yang lalai enggak terpetik pada diri-diri mereka untuk berbuat fahisyah, berbuat zina. Ya, menuduh wanita-wanita enggak terpetik pada mereka perbuatan zina, al-mu'minati yang beriman. Rawahul Bukhari, Muslim, Abu Dawud, wa An-Nasa'i. Allah alamissuat. Tariyah.